Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita gunakan untuk membahas suatu masalah yang sedang kita berada padanya, dan sekaligus kita pun akan menjumpai waktu-waktu yang mulia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan malam ini adalah pembahasan khusus. Adapun terkait dengan pembahasan Riyadhus Shalihin akan kita lanjutkan nanti pada waktunya, mengingat pentingnya apa yang akan kita bahas, untuk mengingatkan kita bersama bahwa pembahasan ini sesungguhnya sudah dibahas pada tahun yang sebelumnya. Demikian pula telah terbahaskan melalui majalah yang kita miliki, Asy-Syari'ah, demikian pula melalui buletin-buletin Jum'ah, dan insyaallah taala sebagian besar kita sudah banyak mengetahuinya. Tetapi tidaklah salah dan sangatlah penting untuk kita bahas, mengingatkan bagi kita semua agar sama-sama menyiapkan diri menyongsong waktu-waktu hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan dan kita mengetahui bahwa kita berada di bulan yang ke-11 dari bulan Hijriah. Itulah bulan Dzulqa'dah. Bulan ini termasuk dari bulan-bulan haram, sekaligus juga termasuk dari bulan-bulan haji. Siapa yang bisa menyebutkan bulan-bulan haram itu bulan apa sajakah yang dimaksud? Yang mengetahui segera bisa menjawab. 6. Bulan-bulan haram ada 4 bulan sebagaimana sudah kita bahas. Itulah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. 3 secara berurutan, bulan ke-11, ke-12 dan bulan pertama. dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita berada di bulan salah satunya, yakni bulan Dzulqa'dah. Sekaligus juga kita berada pada bulan-bulan haji. Bulan apakah itu bulan haji? Tadi sudah disebutkan bulan-bulan haram, maka yang belum tahu segala dicatat. Nah, kecuali bagi yang sudah paham dan hafal bisa menyebutkan bahwa bulan-bulan haram itu ada 4. Nanti ketika ditanya maka bisa menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan juga kita berada pada bulan-bulan haji. Man yadhkur lana, siapa yang bisa menyebutkan bulan-bulan haji? Naam, faddal. Baik, ahsanta. Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11 dan 10 hari pertama bulan ke-12, bulan Dzulhijjah, maka dicatat juga agar tidak lepas ilmunya. Bukan pakai tali mengikatnya, tapi pakai mencatat. 6. Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji ada 3, yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti bulan Dzulqa'dah ketemu 2 bulan-bulan yang memiliki keutamaan. Bulan-bulan haram dan juga bulan-bulan haji. Kita berada di penghujungnya dari bulan ini, bulan Dzulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan ke-12, salah satu bulan haji, di mana bulan ke-12, bulan Dzulhijjah, keutamaannya terletak pada 10 hari pertama. Maksudnya dari mulai masuk 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya. Itu maksudnya 10 hari pertama. Kalau 10 hari kedua, 11 sampai 20. 10 hari ketiga, 21 sampai akhir bulan. Maka yang memiliki keutamaan dari bulan Dzulhijjah adalah 10 hari pertamanya. Padanya dalil dari Al-Quran, padanya dalil pula dari sunnah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang menunjukkan keutamaannya. Barangkali ada yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran yang menyebutkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sekaligus muraja'ah apa yang sudah kita bahas. Bukan berarti kemudian ternyata ingat semua. Ketika sudah dilontarkan pertanyaan, maka mengupas lagi memori kita. 6. Sebutkan ayat dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ayat itu insya Allah sering kita dengar. 6. Sudah? Tidak satu pun yang menjawab. Waktunya berjalan terus. Pada surat Al-Fajr ayat pertama dan kedua, Wal-Fajri, Allah Jalla wa'ala bersumpah demi waktu fajar. Kemudian ayat yang kedua, Walayalin Ashar. Layal itu jamak dari kata Laylah. Laylah itu malam. Maka layal adalah malam. Malam Al-Ashar, yakni yang 10. Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bahwa 10 hari malam 10 tadi maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau tafsirkan demikian tentunya mengambil dari pendahulunya, dari salafus salih, dari kalangan sahabah Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Zubair, kemudian generasi tabi'in dari kalangan Mujahid rahimahumullahu ajma'in, menafsirkannya demikian. Wal fajri walalin ashar, maka pada ayat yang kedua tadi walayalin ashar, disitulah bukti menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga dari situ kita bisa menjawab mana bukti keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari ayat Al-Quran, sebutkan surat Al-Fajr tadi. Setelah Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang juga sudah sering dan pernah disampaikan dan masyhur hadis itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dilakukan atau dikerjakan padanya ahabbu ilallah, yang lebih dicintai di hadapan Allah, min hadhil ayyam, dibandingkan dari 10 hari tersebut. Maka yang dimaksud 10 hari tadi yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah bisa ya Rasulullah dibandingkan atau disejajarkan dengan suatu amalan yang namanya jihad, berperang fi sabilillah, di jalan Allah?" Mereka berpikir bahwa amalan itu yang tertinggi, dan para sahabat sudah seringkali berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga berusaha mencoba untuk membandingkan, kira-kira kalau dibandingkan dengan amalan itu bisakah sama amalan 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula amalan yang namanya jihad fi sabilillah belum bisa disamakan. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali hanya satu jihad saja yang baru bisa menyamai. Jihad yang manakah yang dimaksud? Adalah ketika seseorang berperang di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Maksudnya dengan jiwanya adalah dia berperang kemudian mati di medan laga, kemudian harta yakni perbekalan yang dia bawa tidak kembali sedikit pun, sepeser pun untuk dipulangkan ke keluarganya. Dua ini sebagaimana kelanjutan hadis, falam yarji min dzalika bisyai, dan dia tidak kembali sedikit pun padanya baik jiwanya maupun hartanya. Kalau masih dia berperang tapi masih selamat, belum mati, atau pulang dengan luka-luka dan sebagainya, hartanya habis, belum bisa menyamai juga. Atau sebaliknya dia mati tapi hartanya masih ada yang kembali ke keluarganya, juga belum bisa menyamai. Maka hanya satu jenis saja yang bisa menyamai, dia mati di medan jihad fisabilillah, jihad yang disyariatkan, yang dipimpin oleh waliul amr, yang di masa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, harta perbekalan yang dia bawa, binatang tunggangan, makanan, minuman, segala yang dia bawa di waktu jihad, sedikit pun dia tidak kembali untuk dipulangkan ke keluarganya. Berarti kesimpulannya begitu mulianya amalan 10 hari itu, sampai-sampai nilai besarnya adalah seperti seseorang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun. Kalau tadi riwayat melalui jalan Ibnu Abbas, maka ada riwayat lagi memperkuat. Nah, yaitu dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, padanya lafaz yang sama, hanya bedanya di akhir hadis disebutkan fa aktiru fihinna minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Maka oleh karenanya jika kalian telah tahu keutamaan padanya, perbanyak oleh kalian untuk membaca tasbih subhanallah, perbanyak oleh kalian membaca tahmid alhamdulillah, perbanyak oleh kalian untuk membaca tahlil la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian membaca takbir Allahu Akbar. Ini salah satu yang disyariatkan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Melalui hadis tadi sudah terjawab diantaranya, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir apabila sudah masuk satu Dzulhijjah. Kalau menurut penanggalan kalender adalah Idul Adha jatuh bertepatan 12 September. Maka dikurangi 10 berarti 2 September. Sekarang hari Sabtu, berarti Sabtu depan biiznillahi taala sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ini gampangnya agar kita bisa berhati-hati tatkala nanti sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Nah, maka penentuan pastinya adalah melalui ru'yatul hilal. Sekali lagi, untuk menentukan masuknya mengakhiri Ramadan, demikian pula menentukan kapan jatuhnya hari Arafah, kapan masuknya 1 Dzulhijjah dan semuanya tadi, penentuan di dalam Islam satu-satunya adalah dengan ru'yatul hilal. Maka kita menunggu kapan masuknya 1 Dzulhijjah sekaligus untuk menentukan kapan jatuhnya puasa Arafah, yakni 9 Dzulhijjah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan salat Id adalah tetap pada prinsip Islam, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni bersama waliyul amr, bersama dengan penguasa kaum muslimin. Nah, maka itu riwayat yang kedua dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang padanya tambahan fa'aktiru fihinna minat tasbihi wat tahmidi wat tahlil wat takbir. Maka sangatlah jelas sisi dalil dari Al-Qur'an, surat Al-Fajr, hadis melalui Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, menunjukkan tentang keutamaan tadi. Maka kalau kita ditanya apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi alasan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi diistimewakan, man yadkur lana, siapa yang bisa sebutkan? Mungkin kita bertanya, kenapa diistimewakan? Baik, selain dalil sudah ada, maka kira-kira yang bisa dikupas atau tersirat padanya, apa keistimewaan yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nam, tahu semua insyaAllah Ibnu Hajar, penulis kitab, salah satunya Bulughul Maram. Maka beliau juga mensyarah kitab Sahihul Bukhari yang bernama Fathul Bari. Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Fathul Bari, bahwa yang tampak sebab diistimewakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena waktu tersebut merupakan tempat berkumpulnya atau maksudnya ditunaikannya induk dari berbagai ibadah yang tidak terjadi pada waktu lain. Apa yang dimaksud induk dari berbagai ibadah tadi? Maka kita dapati di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amalan sholat. Sebagaimana waktu-waktu yang lain juga tentu sholat ditegakkan. Kemudian puasa. Puasa yang padanya memiliki keutamaan, yakni puasa Arafah. Sisi lain juga memperbanyak puasa semenjak masuknya 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Adapun 10 Dzulhijjah maka itu terlarang karena di sana adanya hadis Rasulullah SAW untuk melakukan puasa pada 2 hari raya. Nah, kemudian sedekah. Memperbanyak sedekah. Kalau hari-hari biasanya kita juga sedekah, maka di 10 hari itu kita berusaha untuk memperbanyaknya. Karena apa? Karena padanya keutamaan. Kemudian berikutnya adalah amalan haji. Nah, ini yang tidak bisa disamakan dengan waktu-waktu yang lainnya. Itu terkumpul pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. Salah satu dari hari atau masuk dari rangkaian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Termasuk kalau mau ditambahkan lagi juga bentuk sedekah dan juga bentuk pengorbanan dan juga bentuk taqarrub kepada Allah Jalla wa Ala berkurban yang tidak dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Maka kita bisa ketahui induk berbagai ibadah, salat, puasa, sedekah, berkurban, haji. Nah, oleh karenanya pantas kalau 10 hari pertama itu memiliki keistimewaan. Maka kita selanjutnya bertanya, amalan apa yang bisa kita lakukan di hari-hari itu? Sebagian tadi telah terjawab, di antaranya adalah salat. Tentunya salat 5 waktu. Selain itu juga salat sunnah rawatib. Baik itu di lain waktu, maka terkhusus pula pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik itu qabliyah subuh 2 rakaat maupun zuhur qabliyah dan ba'diyah maupun sebelum asar maupun sebelum maghrib maupun ba'dal isya. Demikian pula tahajud. Demikian pula witir. Yang mana ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan tahajud pada malamnya, pada setiap malamnya, agar tidak tertinggal baginya sholat witir sekalipun itu 3 rakaat. Nah, kemudian di sana adanya sholat duha, padanya memiliki keutamaan. Sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari biasa kita lakukan, maka jangan terlewatkan di 10 hari pertama bulan itu. Nah, maka sholat rawatib juga tidak bisa dikesampingkan. Haruslah kita perhatikan dan kita pentingkan karena itu sebagai penambal dari sholat yang wajib. Puasa, memperbanyak puasa sejak masuknya 1 Dzulhijjah berapapun yang kita mampu. Di samping itu pula yang terbiasa puasa Senin dan Khamis maka terus dilakukan pada bulan pada 10 hari tadi. Demikian pula puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, bisa dimanfaatkan pada 10 hari tadi. Nah, demikian pula sedekah yang sifatnya tatawu, sifatnya nafilah, sunnah. Nah, berikan sedekah kepada yang berhak, kepada fuqara wal masakin, kepada al-aitam, anak yatim dan sebagainya. Maka kesempatan peluang di saat-saat tersebut. Demikian pula adalah kalau kita belum bisa berangkat haji, adalah kita bisa ikut serta dalam melakukan atau ikut serta di, bersama mereka yang menunaikan ibadah haji melalui amalan puasa Arafah. Bagi orang yang melakukan ibadah haji, maka tidak disyariatkan untuk melakukan puasa Arafah dengan beberapa alasan. Karena di hari itu adalah mereka wukuf di Arafah, kondisi wukuf memerlukan tenaga, sehingga tatkala puasa maka mungkin kekuatan untuk itu melemah, sehingga buat mereka tidak disyariatkan untuk puasa di hari Arafah karena mereka sedang wukuf. Sedangkan bagi mereka yang tidak berangkat haji, maka upaya keikutsertaan mereka di hari itu terhadap saudara-saudaranya yang melakukan ibadah haji, yakni puasa di hari Arafah, puasanya sehari. Ada yang pertama, ada yang bertanya puasanya itu dua hari atau tidak, atau bagaimana? Puasanya sehari, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Mungkin tersamarkan dengan puasa Asyura. Kalau puasa Asyura dua hari, puasa Asyura dua hari, 10 Asyura, 10 Muharram, didampingi dengan sehari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Dan sebagian pendapat para ulama menyatakan 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Sedangkan puasa Arafah hanya sehari. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan puasa Arafah? Man yujib, siapa yang bisa menjawab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada, sambil dicatat, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa al-madiyah, tahun yang lalu, wal baqiyah, dan dosa tahun yang akan datang. Berarti dua tahun. Satu tahun sebelumnya, satu tahun setelahnya. Dosa-dosa yang dihapuskan adalah dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar, al-kabair. Adapun dosa besar terampuni melalui taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh dengan syarat-syaratnya. Maka amalan yang terhapuskan melalui puasa Arafah, jika Allah Jalla wa'ala menerimanya, adalah as-saghair. Nah, sedangkan puasa Asyura, 10 Muharram, bersamaan dengan sehari atau sebelum dan sesudahnya, maka keutamanya menghapuskan dosa tahun yang lalu. Nah, maka di sini puasa Arafah memiliki nilai lebih dibandingkan puasa Asyura. Maka amalan sholat kita bisa lakukan, demikian pula puasa, demikian pula sedekah, demikian pula haji. Bagi yang mampu untuk menuju ke sana, tentunya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang tidak bisa dikesampingkan adalah berkurban. Di sana adanya hukum-hukum yang terkait seputar berkurban, yang mana ini merupakan amalan yang disunnahkan, amalan yang sudah berlangsung dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Amalan berkurban diperintahkan oleh Allah melalui ayat Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan ayat itu? Fasalli li rabbika wanhar. Insyaallah hafal semua ya. Cuma 3 ayat surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah, sembelihlah hewan kurban. Di sini menunjukkan keutamaan berkurban. Dari sisi mana kita bisa katakan berkurban memiliki keutamaan? Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya perlu dicatat, karena amalan itu disejajarkan dengan rukun Islam yang kedua. Apa itu? Salat. Bukankah Allah sebutkan fasalli, salatlah kamu. Salat rukun Islam yang kedua. Wanhar, Allah gunakan dengan huruf waw, dan berkurbanlah. Dari situ para ulama membahas, menyebutkan bahwa di sana menunjukkan keutamaan berkurban, salah satu amalan ibadah karena Allah Jalla wa'ala, yang disejajarkan dengan rukun Islam yang kedua. Sehingga tidak salah kalau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan, kata beliau, bahwa amalan badan yang mulia adalah salat. Sedangkan amalan harta yang paling mulia, yang paling tinggi adalah berkurban. Dengan dalil ayat tadi. Salat selain amalan badan juga amalan lisan. Tapi yang menonjol amalan badan, gerakan yang mendominasi di sana. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, seterusnya amalan badan. Sisi lain juga perlu berangkat menuju tempat sholat, masjid, amalan badan. Dan itu bukan dilakukan sekali, 5 kali setidaknya dalam sehari semalam. Amalan badan yang paling mulia adalah sholat. Sedangkan amalan harta yang paling mulia, yang di situ menguji keimanan setiap diri untuk berani berkorban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan penyembelihan kurban. Dan tidaklah sampai darah dan dagingnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang sampai kepada Allah, yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan pada kalian. Maka dari situ menunjukkan keutamaan berkurban berdasarkan dari ayat tersebut. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan, yang maknanya barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali dia mendekati musalla kami, tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, dari dalil Al-Quran maupun hadis, kesimpulannya secara hukum, ada sebagian para ulama yang menghukumi berkurban adalah wajib, sebagiannya menghukumi sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah yang mendekati wajib. Namun yang rajih, yang kuat dari pendapat mayoritas para ulama adalah sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bissawab. Sisi pendalilannya dikatakan sunnah muakkadah berdasarkan hadis melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila salah seorang di antara kalian ingin berkurban dan sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka janganlah dia menyentuh, maksudnya mengambil, memotong atau mencukur rambutnya dan mengupas kulitnya. Riwayat lain menyebutkan mengerat kukunya. Sekaligus melalui hadis ini adanya sunnah yang terabaikan, yang banyak tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, khususnya yang berkurban, bahwa tidak diperkenankan baginya apabila dia sudah berniat berkurban, tidak diperkenankan dia untuk mencabut rambutnya atau apalagi mencukurnya. Rambut apa itu? Rambut yang di kepala maupun yang di lainnya, bulunya termasuk. Demikian pula mengupas kulitnya. Berupa apa mengupas kulit? Ya seperti mengupas gini, terkadang kebiasaan sebagian orang dan sebagainya. Termasuk memotong kukunya. Sejak kapan terlarang itu? Sejak masuknya satu Dzulhijjah. Kapan berakhirnya? Apabila hewan kurbannya sudah disembelih. Siapa yang terkena larangan tadi? Adalah yang akan berkurban, yang telah berniat berkurban dan telah memiliki hewan kurban. Sedangkan anggota keluarganya, istrinya, kemudian anak-anaknya, siapa tidak terkena larangan tersebut. Jadi semisal kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang bapak, maka dia ingin berkurban, maka dia saja yang terkena larangan tadi untuk diperhatikan sejak satu Dzulhijjah sampai hewan kurban tadi disembelih. 6. Sedangkan istri dan demikian pula anak-anaknya berapapun jumlahnya tidak terkena larangan itu. 6. Ini terkait masalah hukum-hukum yang terkait dengan masalah kurban. Kembali kepada hadis yang telah disebutkan tadi, sisi pendalilannya, jika salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka menunjukkan tidak wajibnya berkurban menurut pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kalaulah perkara itu wajib, niscaya tidak dikatakan dikembalikan kepada masing-masingnya, melainkan ditentukan. Maka lafaz tadi, idza arada ahadukum an yudhahiya, jika salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian ada yang terlewatkan, maka jika seorang kepala keluarga sudah berkurban, maka sudah mewakili. Artinya istrinya tidak perlu kemudian berkurban juga. Maka sudah terwakili oleh sang suami. Pemimpin kepala rumah tangga sudah mewakili untuk semuanya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sehingga tidak diperkenankan untuk menyembelih kurban karena si mayit, karena dikhususkan bagi yang meninggal dunia. Maka tidak demikian. Maka yang meninggal dunia sudah barang tentu terkait dengan yang hidup. 6. Kalaulah itu dibenarkan, niscaya akan ada apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengkhususkan kurban itu bagi yang meninggal dunia. Maka oleh karenanya perlu diperhatikan sehingga tidak ada pengkhususan penyembelian kurban tadi dikhususkan bagi si mayit. Kemudian tentang masalah umur hewan yang dikurbankan, maka di sana dipersyaratkan musinnah. Musinnah itu adalah ketentuan umur hewan kurban. Hewan yang dikurbankan haruslah bahimatul an'am. Berdasarkan ayat Al-Quran menyebutkan, wa yadhkuru smallahi, hendaklah kalian menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah rizkikan berupa bahimatul an'am. Sehingga binatang ternak yang dimaksud bukanlah seluruh binatang ternak, melainkan telah ditentukan berdasarkan hadis. ada tiga jenis binatang ternak yang ditentukan, itulah unta, sapi, dan kambing. Maka musinnah bagi unta adalah genap 5 tahun. Musinnah untuk sapi adalah 2 tahun, genap 2 tahun. Musinnah untuk kambing, jika kambing itu adalah ma'iz, ma'iz itu kambing kacang atau kambing Jawa, genap 1 tahun. Jika kambing itu dha'an, maka diperbolehkan jada'ah. Jada'ah itu belum genap 1 tahun. Yakni diperbolehkan kambing domba atau gibas itu berumur sudah 6 bulan. Maka kambing ada rinciannya, jika kambing itu kambing kacang, kambing Jawa, maka harus genap 1 tahun. Tanya kalau mau beli kambing, ini sudah 1 tahun apa belum? Nah, karena itu termasuk perkara yang disyaratkan. Kemudian jika kambing itu domba adalah 6 bulan. Ini terkait dengan umurnya. Untuk sapi demikian pula, diperbolehkan berserikat yang berjumlah 7 orang maksimal. Sedangkan kambing maka tidak diperkenankan untuk serikat, sehingga tidak diperkenankan pula dengan adanya urunan patungan untuk beli kambing. 6. Walaupun dengan maksud baik untuk memotivasi semangat berkurban, walaupun tidak bisa beli 1 kambing, paling tidak membangkitkan semangat yang mulia untuk berkurban, sehingga patungan untuk beli 1 kambing. Maka posisinya kambing ini milik siapa? Nah, milik bersama, bukan milik sebagai kambing yang memang disyariatkan untuk dikurbankan. Demikian untuk kambing, sehingga tidak disyariatkan. Kemudian pembagiannya adalah padanya disedekahkan, dan demikian pula dihadiahkan, dan demikian pula disyariatkan bagi kita untuk memakan darinya. Dikatakan sedekah identik kepada fuqara wal masakin. Dihadiahkan berarti selain fuqara wal masakin boleh pula untuk menerimanya. Seperti siapa? Seperti orang kaya, sebagai tetangga kita. Misalkan, apa boleh kita kasih dari daging tadi? Maka jawabannya boleh, sebagai bentuk hadiah. Dan yang terakhir adalah kita disyariatkan untuk memakannya, untuk menikmati dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala rezekikan kepada kita. Itulah yang bisa kita bahas seputar masalah keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan seputar tentang hukum yang terkait dengan masalah berkurban. Mudah-mudahan dengan apa yang dibahas tadi memberikan manfaat buat kita bersama, dan mengingatkan buat kita yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Kemudian terakhir sebelum ditutup, telah diberitakan melalui telegram maupun WhatsApp bahwa telah sampainya atau tibanya majalah Asy-Syari'ah edisi khusus, maka bisa dikoordinasikan pembagiannya setelah salat Isya di masjid ini. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.